كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله سورة قاف: قال رجع بعيد رد، ini rajaun, mereka mengingkari kebangkitan yang orang kafir. Furuj, futuq, wahiduha farjun, yakni celah atau retakan. Insyaallah kita akan baca ayatnya insyaallah. Malaha min furuj, yakni tidak ada retakan, tidak ada celah pada langit. Tidak ada aib, tidak ada cacatnya. Min hablil warid, waridahu fi halqihi wal habl hablul atiq. Yakni urat nadi yang ada di leher. Wa qala Mujahid, ma tanqusul ardu min idhamihim, yakni apa-apa yang diurai oleh bumi ini dari tulang belulang mereka sehingga rapuh bahkan menjadi tanah. Tabusiratan, yakni basiratan, yakni pandangan. Habbal hasid al-hintah, ini biji-biji gandum. Basiqatin at-tiwal, yang panjang. Apa aina, apa a'ya, apa a'yun, apa a'ya alaina, apakah kami dibuat lelah? Tidak. Tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala al-qawiyul matin, tidak ada lelah. Lelah itu, capek itu ada pada makhluk. Wa qala qarinuhu asyaitan alladhi quyyidha lahu. Wa qala qarinuhu, berkata syaitan yang senantiasa menyertainya. Karena tidak ada seorang pun kecuali ada syaitan yang senantiasa menyertainya, mengajaknya kepada kejelekan dan keburukan. Barakallahu bikum. Ini qarin. Engkau juga ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, iya, cuma Allah Subhanahu wa taala telah membantu aku atasnya sehingga dia pun aslama. Taib. Tunduk sehingga tidak dia perintahkan kecuali kebaikan. Atau aslama, dia masuk Islam. Ala makna yang disebutkan oleh para ulama. Panakabu idharabu, melakukan perjalanan. Panakabu fil biladi aw alqasam'a la yuhditsu nafsahu bi ghairihi haitsu ansha'akum wa ansha'a khalqakum. Baik, yakni alqasam'a, betul-betul dia mendengarkan, fokus dia mendengarkan. Haitsu ansha'akum wa ansha'a khalqakum, yakni Allah menciptakan kalian. Raqibun atid rasdun sa'ikum wa syahid al-malakani. Malaikat, dua malaikat senantiasa menyertai hamba Allah Subhanahu wa taala, mencatat semua apa yang dilakukan, semua apa yang diucapkan. Katibun wa syahid, sekaligus dia mencatat dan sekaligus sebagai saksi. Syahidun syahidun bil ghaib. Lugub an-nasab ma massana min lugub, yakni kami menciptakan langit dan bumi dan tidak ada sedikit pun yang menimpa kami dari rasa lelah, letih, capek. wa qala ghayruhu nadid. Baik. Al kufri ma dama fi akmamihi. Wa ma'nahu mandudun ba'duhu ala ba'din, yani buah-buahan yang ada di dalam surga bertingkat-tingkat. Fa idza kharaja min akmamihi falaysa binadid, yani semacam barakallahu bikum. Taib, karena taib, fi adbari nujumi wa adbari sujud karena asim yaftahu allati fi qaf wa yuksiru allati fi tur wa yuksirani jami'an wa yunsibani wa qala ibn Abbas yawm al khuruj yawma yakhrujuna ila al ba'th min al kubur. Taib, ini hari dibangkitkannya mereka dan dikeluarkannya mereka dari kuburan mereka. Baik. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum surah Qaf. Kita bacakan barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib. Qaf, ini huruful muqatta'. Allahu a'lam bi muradihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an ini. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum, bahkan mereka orang-orang kufar yang mendustakan Rasul, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. An ja'ahum mundhirum minhum, mereka mendustakan bahwa Rasul itu sebagai pemberi peringatan datang dari mereka sendiri. Jadi mereka merasa heran kenapa bisa, maunya dari kalangan malaikat. Baik. Kalaupun ada yang dari kalangan manusia, mereka maunya adalah orang-orang tertentu. Baik. Ala rajulaini min alqaryataini azim, menurut mereka. Mereka yang menentukan, mereka yang maunya si fulan dan si fulan. Baik. Maka Allah mengatakan, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Urusan siapa yang diangkat menjadi rasul itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sendiri tidak tahu kalau beliau bakal diangkat menjadi seorang rasul. Alaihimussalatu wassalam. Baik. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Maka orang-orang kafir berkata, baik, ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Masya Allah. Aida mitna wa kunna turaba, dalika raju'un ba'id. apakah kita kalau sudah mati dan kami sudah menjadi tanah, bagaimana mungkin bisa kita kembali seperti sedia kala? Ini adalah sesuatu yang sangat jauh, sesuatu yang sangat tidak mungkin menurut mereka. Dalika raju'um ba'id, sesuatu yang tidak mungkin. Masya Allah. Maka Allah mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Kami tahu apa yang dimakan dan diurai oleh bumi ini, tanah ini dari jasad mereka. Kemana dan bagaimana jasad mereka setelah diurai oleh bumi ini. Barakallahu fikum. Bahkan di negara tertentu, mereka tidak lagi, barakallahu fikum, mereka tidak lagi mengubur jasad-jasad orang mati di antara mereka. Bahkan mereka menganggap, daripada tidak ada gunanya juga manusia ini, ditanam begitu saja, dikubur begitu saja, atau dibakar begitu saja, mendingan dimanfaatkan bikin jadi pupuk. Sehingga mereka setelah jasad mayat itu dipastikan matinya, mereka membuat kain kapan khusus yang berisi mikroba. Barakallahu fikum. Berisi mikroba dan berbagai macam mikroorganisme dimasukkan dia di situ. Kemudian dibungkus. Hanya beberapa puluh hari dia sudah jadi pupuk kompos yang siap dipakai untuk, barakallahu fikum, untuk pertanian. Subhanallah. Baik. Allah Maha mengetahui jasad manusia itu mau jadi kompos, mau jadi abu, mau jadi cairan apapun. Allah Maha mengetahui kemana jasad itu, di mana jasad itu. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau hendak menciptakan kembali, Allah memerintahkan tanah untuk mengembalikan apa yang telah dia urai. Innama qawluhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Kembali. Bagaimana Uzair ketika dia tertidur, barakallahu fikum, 100 tahun, 100 tahun, keledai yang dia tinggal dia tinggal tidur, perasaan dia cuma sehari semalam kurang lebih dia tertidur di tempat itu. Atau dia mengatakan ketika Allah SWT qala kam labithta, qala labithtu yawman aw ba'da yawm, aku tidak tertidur kecuali sehari atau setengah hari. Maka Allah mengatakan bal labithta mi'ata amin, bahkan engkau telah tertidur 100 tahun. Yang ketika itu sebelum dia tertidur, dia mendapati pemukiman manusia sudah ditinggal oleh penduduknya, penghuninya, sudah tinggal rumah tua, puing-puing, reruntuhan. Muncul pertanyaan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali negeri ini setelah ditinggal pergi oleh penduduknya, negeri yang sudah mati tidak lagi penghuninya. Tidak ada penghuninya. bagaimana bisa dia menghidupkan kembali, yakni Allah bagaimana bisa dia menghidupkan dan memakmurkan kembali negeri ini. Fa amatahu Allahu mi'ata 'am, Allah menidurkan dia selama 100 tahun. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum memperlihatkan keadaan negeri itu secara keseluruhan, baik, bagaimana Allah menghidupkannya, Allah memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan keledainya yang sudah mati. Barakallahu fikum. Bahkan tinggal tulang belulang, dagingnya sudah tidak ada, tinggal tulang putih. Maka Allah mengatakan, "Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma." Coba lihat. Adapun makanannya tidak berubah sama sekali. Menunjukkan di sana ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang sehingga makanan itu bisa terawetkan. Allah menghendaki bahwa makanan itu yang dia bawa awet selama 100 tahun. Adapun barakallahu fikum himarnya, keledainya ini mati. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Coba tengok ke tulang ini, bagaimana kami membalutnya ulang dengan daging yang sudah diurai oleh apa? Oleh tanah, membusuk. Barakallahu fikum. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa bakteri. Luar biasa. Bakteri pengurai ini luar biasa di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ada yang kemampuan mengurai dia sangat cepat. Dengan perkembangbiakan yang sangat cepat pula. Baik. Termasuk diantaranya hikmah Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak banyak bangkai tidak temu diapakan. Baik, maka dengan adanya makhluk-makhluk pengurai ini, Masya Allah luar biasa. Apakah di tanah atau di lautan, banyak sekali tentara Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bakteri atau jamur? Ini orang-orang yang belajar mikrobiologi, Masya Allah dia sangat paham dan mengerti tentang masalah ini. Baik. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lihat kecuali memakai apa? Baik, mikroskop. Kemampuannya sangat hebat. Luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu. Baik. Apa yang dimakan oleh tanah itu dari mereka? Dibagaimanakan oleh tanah? Kami tahu. Masya Allah. Baik. Wa indana kitabun hafidh, dan di sisi kami ada kitab. Kitab yang mencatat segala sesuatunya. Apa yang terjadi atas mereka ketika mereka hidup dan apa yang terjadi atas mereka setelah mereka mati. Kata Allah SWT, "Alam naj'al arda kifata ahya'a wa amwata." Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini adalah wadah ahya wa amwata, untuk orang hidupnya sekaligus untuk orang matinya. Orang matinya di bawah tanah dan orang hidupnya masih di atas tanah. Baik, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk ini Tapi barakallahu bikum, yang namanya manusia dicipta oleh Allah dari tanah dan dikembalikan kepada tanah dan dibangkitkan ulang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kami ciptakan kalian. Dan kepada tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami bangkitkan kalian. Nukhrijukum taratan ukhra. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mau jadi apa, bagaimana itu jasad setelah matinya orang, Allah Maha mengetahui. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Sesuatu yang belum pernah ada saja diadakan oleh Allah begitu mudah, apalagi sekedar apa? Menciptakan kembali yang sudah pernah ada. Baik. Saking mudahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ba'tsukum ka nafsin wahidah." Sesungguhnya kebangkitan kalian semuanya, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, sama seperti Allah membangkitkan satu orang saja. Mudah. Ini kalau kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha, yaf'alu ma yasha, ala kulli syai'in qadir. Kalau ini yang kita yakini, maka sangat mudah untuk kita imani apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada ganjalan-ganjalan? Tapi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ulang? Ini karena dia ukur Allah Subhanahu wa taala sama seperti manusia, sama seperti makhluk. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala sama seperti yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Ketika itu orang sudah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sangat mengimani ala kulli syai'in qadir. Tay khaliq kulli syai'. Wahul qahiru bawaka ibadi, dan seterusnya. Dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ketika iman ini ada, maka sangat mudah untuk kita apa? Menerima pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu sangat mudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Aida mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Mereka mengatakan, "Oh, enggak mungkin kita dibangkitkan ulang. Ini kalau kita sudah mati, sudah jadi tanah, sudah apa? Mana ada orang yang sudah kembali? Enggak ada." Maka Allah mengatakan, "Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum." Kami mengetahui apa yang bumi ini, tanah ini urai dari jasad mereka. Kemana dia? Bagaimana dia? Allah Maha mengetahui. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan tanah mengembalikan apa yang dia urai. Seperti yang terjadi pada Uzair. Tanah itu bergerak. Dan Allah memberikan kemampuan padanya untuk mengembalikan apa yang dia urai. Kembali. Yang asalnya darah, yang asalnya urat, yang asalnya otot, yang asalnya daging, berbagai macam lemak, kembali lagi. Dan perlahan membungkus ulang tulang tersebut. Kemudian ditubuhkan kembali rohnya. Bangkit ulang. Barakallahu fikum. Himarnya Uzair. Alaihi salatu wassalam. Wa indana kitabun hafidh. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan sebenarnya mereka orang-orang musyrik ini mengkafiri, tidak percaya Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka. Fahum fi amrihim taib bal kadawil haqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Mereka mendustakan Al-Quran, tidak percaya. Taib. Bahkan sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang plin-plan, bimbang, tidak jelas. Taib. Barakallahu bikum. Tidak percaya, tidak yakin, tidak kokoh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha? Tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya, menciptakannya, wa zayyanaha, dan kami menghiasinya dengan bintang-bintang, wa ma laha min furuj, dan sama sekali tidak memiliki celah, tidak memiliki retakan, tidak memiliki kekurangan. Maka di ayat yang Allah SWT farji'il basara karratain yang qalib ilaika al-basaru khasi'a wa huwa hasir. Tengok ulang lagi tengok ke langit, adakah di sana anda mendapati kekurangan padanya, cacat, ketidaksempurnaan? Akan berbolak-balik pandanganmu ke atas, barakallahu fikum, ke bawah, ke atas, ke bawah, dalam keadaan lelah, tanpa sedikit pun memperoleh dan mendapatkan celah, kekurangan, retakan, atau ketidaksempurnaan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa langit ini yang begitu besar. Cuma manusia. Subhanallah. Tidak ada apa-apanya, begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Apalagi manusia, sekedar mengembalikannya kembali sangat-sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allah memerintahkan manusia untuk berpikir. Betapa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya, untuk mengaturnya. Apalagi sekedar manusia. Subhanallah. Enggak usah jauh-jauh. Ketika kita naik pesawat, tidak ada manusia yang tampak, tidak ada. Rumah-rumah pun begitu kecil. Tapi dari ketinggian di atas pesawat kita, oh napa Manado, tidak dapat kelihatan namanya manusia. Kecuali pesawat itu sangat sudah terbang sangat rendah. Barakallahu fikum. Begitu ketinggiannya tidak hanya dapat helikopter Madosunya dapat lihat. Subhanallah. Baik. Dibanding sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, planet-planet yang lainnya. Maka Allah mengajak kita berpikir, barakallahu fikum. Coba tengok ke langit. Begitu sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup, tengok wal arda madadnaha. Walqaina fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Tengok ke bumi ini, perhatikan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya. Kami bentangkan bumi ini. Walqaina fiha rawasi, kami pancangkan gunung-gunung. Semua Allah cipta, semua Allah atur. Tapi semua Allah urus. Wa'ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kemudian kami tumbuhkan padanya tetumbuhan yang sangat banyak macam ragamnya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Subhanallah. Tengok. Sekali lagi kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dicipta, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin rezekinya masing-masing. Hewan-hewan Allah telah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Demikian juga barakallahu fikum. Tetumbuhan Allah sudah menjamin rezekinya. Allah sudah bagi-bagi. Bahwa umur tetumbuhan ini cuma berapa hari. Iya. Ada tumbuhan Allah Subhanahu wa taala. Cuma beberapa hari dia hidup. Barakallahu fikum. Sudah dipanen. Apa itu? Toge. Barakallahu fikum. Cuma 3 hari umurnya. Ada yang 3 hari, ada yang 3 bulan seperti jagung dan yang semisal dengannya, padi-padian. Ada yang 3 tahun, barakallahu fikum, baru mulai berbuah. Taip. Ada yang 30 tahun baru mulai berbuah. Taip. Subhanallah. Ini ada beberapa pohon yang ada di sekitar kita puluhan tahun baru mulai berbuah. Sehingga jangan harap Anda menanamnya untuk Anda yang panen. Baik. Seperti pohon-pohon manggis ini, untuk antum dapatkan sebatang ini seperti tiang kita ini, ini sudah ratusan tahun umurnya untuk dia sama seperti itu batangnya. Ratusan tahun. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala-galanya. Subhanallah. Taib. Maka ketika orang beriman itu memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, taib, berpikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar dari mulut mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang beriman yang digambarkan oleh Subhanahu wa taala ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Coba ketika dia menelaah, mempelajari, memikirkan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan keluar dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Ada hikmah di baliknya. Kalaupun kita mengatakan, oh, siapa ini? Ini kan penyakit. Ini kan hama. Allah menginginkan di baliknya itu sesuatu. Masya Allah, tabarakallah. Sudah masuk waktu ya, barakallah. Insyaallah kita sambung besok biidznillah tabarak wa taala tentang orang yang tidak percaya kebangkitan. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ulang dan memberikan perumpamaan-perumpamaan di Al-Qur'an ini, menunjukkan tetap betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan yang namanya manusia, mencipta kembali yang namanya manusia. Begitu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu ada keraguan sedikit pun tentang yaumul ba'ts, hari kebangkitan itu. Kita sebagai seorang mukmin harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ada yang namanya apa? Yaumul ba'ts, yaumul jaza. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.